Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syar'al umur muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan dan kesehatan untuk bisa berjumpa kembali melanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah minal kitabi wa sunnah as-sahihah. Ikhwana bidina a'azakumullah, pada malam hari ini akan kita kaji tentang arkanul iman, rukun-rukun iman. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua beriman kepada para malaikat. Yang ketiga beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Yang keempat beriman kepada para nabi dan rasul. Yang kelima beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam beriman kepada qadar yang baik ataupun yang jelek. Barang siapa yang telah mengimani 6 rukun iman tadi, maka disebut mukmin. Barakallahu fikum. Pada kesempatan malam hari ini, ikhwan fillah a'azakumullah, kita akan mengupas satu persatu rukun iman yang telah kita ketahui tadi. As-su'al ul-awwal, qala Jibril fa'akhbirni 'anil iman. Berkata Jibril dalam hadis yang masyhur, beritahukan kepadaku tentang al-iman. Al-jawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-imanu an tu'mina billah Iman itu engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni al-i'tiqad bi anna Allah khaliqu kulli syai' wa ma'budun bihaq. Meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatu dan zat yang berhak diibadai. Lahu asma'un, Allah memiliki nama-nama, wasifatun, memiliki sifat-sifat, taliku bidzatihi, yang sesuai dengan zat Allah. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai', tidak ada suatu pun yang seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Surat Asy-Syura, barakallahu fikum. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwana fiddin a'azakumullah, harus memenuhi empat perkara. Perkara yang pertama, al-imanu biwujudihi subhanahu wa ta'ala. Mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Maka kafirlah setiap orang yang meyakini Allah itu tidak ada. Mereka itu adalah kaum ateis, komunis, yang tidak meyakini adanya Tuhan di alam semesta, termasuk tidak meyakini adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang itu baru dikatakan beriman kepada Allah apabila meyakini Allah itu ada, walaupun dia belum bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala dibuktikan dengan adanya alam semesta yang maha mengagumkan penciptaan. Tidak mungkin alam ini terbentuk sendiri, pasti ada yang menciptakannya. Dan yang menciptakannya itu ikhwan fillah na'udzubillah adalah bukan manusia, karena manusia tidak akan mampu melakukannya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala. Keberadaan Allah juga bisa dibuktikan dengan adanya para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Karena saat menjadi nabi dan rasul adalah mendapat wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan Allah itu ada. Termasuk bukti keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala ialah diturunkan kitab-kitab suci yang tidak bisa ditandingi oleh manusia, menunjukkan bahwasanya kitab suci itu dari zat yang maha tinggi, Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Bahkan iblis la'anahullah, semoga Allah melaknatnya, selaku makhluk yang paling jahat, mengakui keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana iblis mengakui kalau Allah telah menciptakannya dari api, khalaqtani min nar. Itu menunjukkan bahwasanya iblis mengakui keberadaan Allah. Maka barang siapa yang tidak mengakui keberadaan Allah, maka lebih kafir daripada iblis dalam bab ini. Dalam bab ini. Nah, perkara yang kedua yang wajib diimani dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ialah al-iman bi rububiyyatihi subhanahu wa taala. Mengimani adanya rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni meyakini bahwa yang mencipta, yang menguasai dan yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya. Perkara yang ketiga yang wajib diimani dalam al-imanu billah, al-imanu bi-uluhiyatihi subhanahu wa ta'ala. Mengimani uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala, yakni mengimani bahwasannya hanya Allah zat yang berhak disembah, yang berhak diibadai. Selain itu tidak berhak diibadai. Dan yang keempat, al-iman bi asma'ihi wa sifatihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala taqyifin wala tamtsil. Mengimani bahwa Allah memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia, tidak ditahrif, yakni tidak boleh disimpangkan maknanya dari makna yang sebenarnya menjadi makna yang majaz, tanpa ditaktil, yakni tidak boleh ditolak, baik ditolak sebagian apalagi ditolak keseluruhan. Wala takyif, tidak boleh ditakyif, jadi tidak boleh ditanya bagaimana hakikat sifat Allah itu, karena termasuk perkara yang gaib. Pertanyaan tersebut tidak boleh diajukan. Wala tamtsil, dan tidak boleh ditamtsil, tidak boleh sifat Allah kemudian disamakan dengan sifat makhluknya. Barang siapa yang telah memenuhi empat perkara di atas, maka dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sebenarnya. Barakallahu fikum. Ini rukun iman yang pertama. Selanjutnya, wa malaikatihi. Rukun iman yang kedua ialah mengimani malaikat-malaikat Allah. Makhluqatun minan nur, yang diciptakan dari cahaya. Litanfidhi awamirillah, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. La narahum, dan kita tidak bisa melihat mereka. Barakallahu fikum. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan. Malaikat adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, baik tempatnya maupun kedudukannya. Si malaikat ini adalah para penghuni langit, sehingga secara tempat lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang bersemayam di atas arsy, dan arsy itu ada di atas langit yang ketujuh. Secara kedudukan, malaikat adalah termasuk hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan mereka. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Jadi secara kedudukan, para malaikat termasuk hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan mereka dalam melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah durhaka. Jadi kedekatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ini terkait dengan keistiqomahannya dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Semakin istiqomah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka hamba itu semakin dekat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin lemah dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka akan semakin jauh kedudukan orang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara malaikat tidak pernah durhaka sama sekali. Selalu taat, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pantas disebut dengan apa ini? Hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal kedudukannya. Para malaikat ini ikhwan fillah azakumullah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Maha besar Allah dan maha kuasa yang menciptakan hamba dari bahan yang berbeda-beda. Dari cahaya Allah ciptakan para malaikat, dan jumlah mereka sangat banyak, tidak bisa dihitung, dan hanya Allah yang mampu menghitungnya. Barakallahu fikum. Untuk mengimani para malaikat ini ikhwan fillah azakumullah, maka seorang mukmin harus mengimani beberapa perkara. Yang pertama, al-iman bi asma'i man 'alimna asma'ahu. Mengimani nama-nama malaikat yang telah diketahui namanya. Seperti ada malaikat Jibril, kita imani Jibril itu nama malaikat. Untuk penamaan malaikat ini ikhwan fillah azakumullah, sifatnya tauqifiyah, harus ada dalil yang kuat yang menegaskan nama tersebut. Apabila tidak ada dalil yang kuat tentang nama malaikat, maka kita tidak boleh memberi nama malaikat itu sesuai dengan keinginan kita. Barakallahu. Adapun nama malaikat yang kita ketahui itu sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah malaikat yang sangat banyak dan hanya Allah saja yang mampu menghitungnya. Perkara yang kedua, al-iman bima lahum min a'mal, mengimani tugas-tugas malaikat yang telah kita ketahui. Seperti malaikat Jibril alaihissalam bertugas menyampaikan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada para rasul. Malaikat Mikail bertugas untuk mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan di bumi. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala dari kiamat nanti. Kita iman tugas-tugas itu. Adapun tugas-tugas malaikat sifatnya juga tauqifiyah. Harus ada dalil yang kuat yang menunjukkan tugas tadi. Jika tidak ada dalil yang kuat, maka kita imani secara global bahwa malaikat itu pasti punya tugas. Di antaranya ialah tugasnya membaca tasbih, tahmid, takbir dan istighfar terus menerus tanpa henti. Nah, itu aja tugasnya. Berzikir, membaca tasbih, tahmid, takbir dan istighfar terus menerus. Barakallahu. Nah, kemudian ikhwan fillah asakumullah, rukun iman berikutnya wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Minha at-taurat wal injilu wazzabur wal Qur'anu nasikhuha. Di antara kitab itu ada yang bernama At-Taurat, ada yang bernama Injil, ada yang bernama Zabur, ada yang bernama Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini menghapus kitab-kitab sebelumnya. Nah, kitab yang dimaksud ikhwan fillah asakumullah dalam rukun iman yang ketiga adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya. Dan kita mengimani bahwasanya setiap nabi dan rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tidak setiap nabi mendapatkan kitab suci secara khusus. Banyak dari mereka yang menggunakan kitab suci nabi-nabi yang mendahulunya. Barakallahu. Mengimani kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul harus memenuhi beberapa perkara. Yang pertama, mengimani bahwa kitab-kitab suci itu diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. bukan kekuatan Nabi dan Rasul atau para malaikat. Yang kedua, mengimani bahwa kitab-kitab suci itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mengimani nama-nama kitab yang telah kita ketahui, seperti Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian Suhuf Ibrahim diturunkan kepada Nabi Ibrahim, dan Suhuf Musa diturunkan kepada Nabi Musa. Perkara yang keempat, mengamalkan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'anul Karim yang telah menghapus kitab-kitab sebelumnya. Nah, selanjutnya, wa rusuli, mengimani para nabi dan rasul. Awaluhum Nuh wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengimani para nabi dan rasul termasuk rukun iman yang keempat. Mereka ikhwanabdina azakumullah adalah laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat ini. Perbedaan antara nabi dan rasul yang paling kuat adalah penjelasan dari sebagian ulama. Rasul itu adalah seorang laki-laki yang mendapatkan kitab atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala secara khusus dan diperintah untuk menyampaikan kepada umat. Adapun nabi adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan melanjutkan kitab suci nabi sebelumnya untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi bedanya, kalau rasul mendapatkan kitab suci, adapun nabi tidak mendapatkan kitab suci, tapi meneruskan ajaran kitab suci rasul sebelumnya, dan sama-sama diperintah Allah menyampaikan kepada umatnya. Baik, para nabi dan rasul ini yukhanabdina azabullah. Nah, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya cukup banyak. Adapun yang kita kenal dari Al-Qur'anul Karim ada 25 nabi dan rasul. Nabi Adam adalah nabi yang pertama. Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama yang menyampaikan dakwah tauhid dan memberantas kesyirikan, karena kesyirikan itu terjadi pertama kali pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Termasuk perkara yang wajib kita imani berkaitan dengan mengimani para nabi dan rasul ialah kita mengakui dan meyakini bahwasanya mereka itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengangkat dirinya sendiri sebagai apa ini, nabi atau rasul, atau mendeklarasikan dirinya sebagai nabi dan rasul tanpa ada pengangkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak, mereka diangkat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mengimani para nabi dan rasul ialah kita mengimani nama-nama yang telah disebutkan tentang mereka secara rinci dan mengimani nama-nama yang belum kita kenal secara global. Karena setiap manusia, apalagi nabi, pasti punya banyak nama. Hanya saja kita tidak tahu selain nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran. Termasuk mengimani nabi dan rasul ialah kita mengimani ajarannya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ajaran nabi yang diutus kepada kita semua. Dalam hal ini ialah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita juga meyakini bahwasanya para nabi dan rasul itu memiliki keutamaan yang berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan rasul yang paling utama ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah para nabi dan rasul yang termasuk ulul azmi. Nah, kemudian berikutnya ialah nabi-nabi yang lainnya. Baik. Wal yaumil akhir, yaumal qiyamah, li muhasabatin nas. Dan yang kelima ialah mengimani rukun iman, mengimani hari akhir, yakni hari kiamat, waktu umat manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yaumul akhir, fanabdina asakum Allah, salah satu nama yaumul qiyamah. Banyak sekali nama-nama yang lain selain yaumul akhir dan yaumul qiyamah, seperti yaumuddin. Naam. Juga al-waqi'ah. Juga yang lain. Barakallahu. Nama-nama yang menunjukkan sifat khusus hari itu. Seperti al-yaumul akhir menunjukkan setelah terjadinya kiamat sudah tidak ada lagi hari-hari dunia. Berakhirlah ini hari-hari dunia. Yaumul qiyamah, hari dibangkitkannya manusia dan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Yaumuddin, hari di mana manusia saat itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik balas kebaikan, yang jelek balas dengan kejelekan. Jadi nama-nama hari kiamat itu terkait dengan apa ini? Sifat-sifat yang ada pada hari itu. Adapun mengimani hari akhir harus memenuhi beberapa perkara. Yang pertama, al-iman bi wuqu'i. Kita mengimani bahwa hari kiamat itu pasti terjadi, walaupun kita tidak tahu kapan kiamat terjadi, tapi kita harus yakin hari kiamat itu pasti terjadi. Yang kedua, al-iman mimma yakunu fi dzalikal yaum, mengimani semua peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Seperti Allah Subhanahu wa taala melipat langit dan bumi, Allah menerbangkan gunung-gunung kemudian menghancurkannya di angkasa sehingga menjadi debu yang berterbangan memenuhi bumi. Allah menjadikan lautan air menjadi lautan api. Allah menjadikan air laut menjadi pasang dan memenuhi bumi. Dan peristiwa-peristiwa yang lain yang akan terjadi pada hari kiamat nanti, semuanya wajib diimani. Termasuk perkara yang wajib diimani adalah al-iman bima dzukira fil yaumil akhir. Jadi mengimani apa saja yang disebutkan tentang hari akhir nanti, setelah semua alam semesta hancur, mengimani adanya haud, telaga para nabi, mengimani adanya syafaah, mengimani adanya sirat, mengimani adanya jannah, mengimani adanya neraka, dan yang semisal. Bahkan yang keempat, dalam mengimani hari akhir, kita juga harus mengimani apa saja yang terjadi ba'dal maut, setelah kematian, berupa fitnah kubur, nikmat kubur, dan adab kubur. Barakallahu. Wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Dan yang keenam, ialah engkau mengimani qadar yang baik atau yang jelek. Arida bima qaddarahu wa hu ma'al ahdi bil asbab. Maridoi semua yang ditakdirkan oleh Allah dan berusaha untuk melakukan sebab-sebab keberhasilan. Untuk rukun iman yang keenam ini, fa'amatina asalamu'alaikum, sebagian manusia ada yang mengingkarinya dikarenakan argumentasi yang sangat dangkal dan sangat lemah. Mereka mengatakan, jika kaum muslimin mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kaum muslimin akan menjadi generasi yang mundur dan tidak bisa berkembang, apalagi bersaing dengan orang-orang kafir. Karena mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga diputuskan rukun iman itu hanya lima. Ini merupakan bentuk pendustaan terhadap nas, termasuk bentuk tindakan yang paling tidak bertanggung jawab, dan bahkan termasuk tindakan kekufuran. Wal-iyadzubillah. Beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala tidak menyebabkan kemunduran. Justru beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala itu menyebabkan setiap muslim menjadi insan yang berani untuk menghadapi segala rintangan dalam kehidupannya. Maka yang mengatakan mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab kemunduran, dikarenakan mereka salah dalam mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, atau paling tidak mereka tertipu dengan salah satu sekte yang sesat terkait dengan bab Al-Qadar. Bagaimana cara mengimani takdir Allah SWT yang benar itu? Barakofikum. Untuk mengimani takdir Allah SWT harus memenuhi empat perkara. Yang pertama, al-ilm. Maksudnya, kita meyakini bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu dan tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang terjadi di alam semesta kita yakin telah diketahui oleh Allah dan tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-kitabah. Meyakini bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini termasuk perbuatan hamba, semuanya telah ditulis dan dicatat di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang tertinggal dalam catatan Lauhul Mahfuz. Semuanya berjalan sesuai dengan catatan yang ada di Lauhul Mahfuz, yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kehidupan dan kematian, kesuksesan dan kebangkrutan, semuanya dicatat di Lauhul Mahfuz. Dan yang ketiga, al-masyiah. Yani kita meyakini bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia juga punya kehendak, tapi kehendak Allah selalu diunggulkan dan mendahului kehendak hamba-Nya. Kita punya kehendak, punya rencana, punya keinginan. Tapi Allah juga punya keinginan, punya kehendak. Apabila sama antara keinginan dan kehendak kita dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka terjadinya sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita kehendaki. Tapi kalau kita punya keinginan dan kehendak sementara Allah punya keinginan dan kehendak yang lain, maka keinginan dan kehendak kita tidak akan terjadi. Dan yang terjadi ialah keinginan dan kehendak Allah SWT. Dan memang harus demikian. Dan kenyataannya memang demikian. Barakallahu. Contoh yang gampang saja. Kita menginginkan sampai di tempat 10 hari. Dengan segala usaha yang kita miliki, mulai dari mencari tempat yang tidak macet sampai tancap gas agar bisa sampai sebelum bahari. Tuhan kehendak dan keinginan kita, dan kita berusaha mewujudkan kehendak dan keinginan kita, tapi ternyata qadarullah wa ma syaa Allah. Allah mengendaki kita terlambat. Itulah hati keinginan dan kehendak kita tidak tercapai. Seperti itu. Nah, ini contoh saja. Nah, ini mungkin untuk yang ini, sekte-sekte sesat, masalah takdir, ini pada perkara yang ketiga ini. Mereka menganggap kaum muslimin yang beriman dengan takdir akan mengalami kemunduran dan tidak pernah dinamis, tidak pernah maju, karena mereka tidak punya kehendak, enggak punya keinginan, enggak punya cita-cita, enggak punya greget untuk berbuat sesuatu. Jawab itu sekte sesat. Sesat secara dalil, juga sesat secara kenyataan. Yang tidak mau maju itu adalah orang-orangnya yang malas. Bukan karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang keempat ialah al-khalqu. Meyakini bahwa semua yang ada di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, termasuk perbuatan hamba. Manusia yang makhluk, batu-batuan yang makhluk, gunung yang makhluk, malaikat yang makhluk, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia makan, minum, ikut pengajian, ya. Atau yang semisalnya, itu kan merupakan aktivitas manusia sendiri. Kenapa kok dikatakan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawab, ya, manusia itu yang diciptakan siapa? Allah. Maka semua yang terkait dengan sifat-sifat manusia dan gerak-gerakannya termasuk makhluk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana cara lo kerja, robot digerakkan. Siapa yang menciptakan robot? Eh? Yang bikin robot siapa? Ya manusia, ya. Nah, manusia yang bikin robot, ya. Nah, yang melakukan gerakan-gerakan robot itu. Nah, itu terkait dengan robot itu. Itu termasuk desain dari manusia itu sendiri. Desain apa ini? Dari robot itu sendiri yang memang diatur oleh manusia yang menciptakannya supaya bisa bersih-bersih, program. Termasuk manusia. Namun manusia tidak tahu apa program Allah untuknya, sehingga disyariatkan untuk berusaha melakukan sesuatu yang bermanfaat dan menjauh sesuatu yang lain. Nah, karena orang ini nanti menjadi ahlus sa'adah atau ahlus saqawah, sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang bahagia atau sengsara, sudah diprogram oleh Allah. Cuma kita enggak tahu, kita ini termasuk ahlul jannah atau ahlul neraka. Kita ini akan terus jadi baik ataukah nanti jadi jelek, ataukah kita selalu baik sampai akhir kehidupan kita. Sehingga dengan ketidaktahuan kita terhadap apa yang Allah programkan untuk kita ini, barakallahu, apa yang Allah ciptakan untuk kita ini, maka kita tetap berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik. Dan tanda apabila perbuatan manusia termasuk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah kita diberi kemudahan oleh Allah melakukan apa yang ditakdirkan untuk kita. Muyassar lima khuliqala. Orang itu kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala program sebagai ahlus sa'adah, orang yang bahagia, ahlul jannah, maka dia akan diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan lain ahlul jannah. Sebaliknya, kalau dalam program Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam takdir Allah, orang ini akan menjadi penghuni neraka, akan diberi kemudahan untuk melakukan amal-amal jelek ahlul neraka. untuk melakukan kebaikan. Nah, walaupun dia menginginkan kebaikan itu, tapi ternyata dorongan untuk melakukan kejelekan lebih dominan, dia terus berbuat jelek. Kenapa? Kita ini muyassar lima khuliqala, dimudahkan oleh Allah untuk melalui takdirnya sendiri tanpa bisa kita hentikan. Sehingga kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita termasuk ahli sa'adah, ahli jannah dan husnul khatimah. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di hari besok dan di akhir masa hidup kita. Maka dengan mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim akan semakin semangat dalam beribadah, semangat dalam mengarungi kehidupan ini tanpa takut apapun, karena semuanya sudah baik ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Miskin sudah oleh Allah. Dah kerja saja. Masalah nanti bangkrut atau untung urusan belakang. Kalau Allah takdirkan bangkrut walaupun modal besar, ya gulung tikar. Tapi kalau Allah takdirkan sukses, ya walaupun modal kecil akan menjadi baik pengusaha besar, barakallahu. Atau dia diberi oleh Allah rezeki yang pas-pasan, walaupun kerjanya ngotot siang dan malam, ya sedemikian itu rezeki. Tapi kita nggak tahu rezeki kita itu besar, sedikit atau pas-pasan. Nah, nggak tahu. Sehingga kita dengan ketidaktahuan itulah disyariatkan untuk apa ini? Al-ahdu bil asbab, berusaha melakukan sebab-sebab keberhasilan. Barakallahu fikum. Dengan demikian selesai sudah pembahasan tentang arkanul iman pada malam hari ini. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang beriman sampai Allah SWT mencabut nyawa kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.